Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa sami'tu al-Ustaz Aba Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad al-Alim az-Zahid rahimahullah. Yaqul sami'tu Aba al-Qasim Ja'far ibn Ahmad Al-Mukri Ar-Razi yaqul Quri'a ala Abdurrahman ibni Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma'. Di sini al-muallif membawakan sanadnya dari guru beliau Al-Ustadz Abu Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad dari Abul Qasim Ja'far ibn Ahmad Al-Mukri Ar-Razi berkata, dibacakan kepada Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi bahwa aku mendengar bapakku sami'tu abi yaqul aniyabihi al-imam fi baladihi Aba Hatim Muhammad ibn Idris al-Hamdali ar-Razi. Nah, dari Ibnu Abi Hatim, dari Abu Hatim. Dalam kitab apa ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang disebutkan? Katanya Abu Hatim, alamatu ahlil bida'i al-waki'atu fi ahlil athar. Tandanya ahlul bida'ah itu suka mencela ahlul athar, ahlul hadis. Dalam kitab apa ini beliau menyebutkan ini? Ibnu Abi Hatim. Man yujib? Siapa yang menjawab? Siapa? Man? Hah? As-Sunnah liman? Nah. Ahsanta barakallahu fiik. Yang terkenal dengan apa? Hah? Akidah apa? Hah? Nah, ahsan. Akidah itu ar-raziyain. Ya. Akidah ini sudah kita baca sebelum kitab ini. Ya. Nah, dibawakan oleh Abdurrahman ibnu Abi Hatim dari bapaknya dan siapa satunya? Hah? Namanya? Siapa satunya Ar-Raziyain? Namanya aja sudah Ar-Raziyaini. Hah? Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abdurrahman ibnu Abi Hatim mendengar dari bapaknya yang bernama atau kunyahnya Abu Hatim, dan juga mendengar dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini dalam akidahnya tersebut, kitab tersebut disebutkan bahwa tanda-tanda ahlul bid'ah itu suka mencela kepada ulama hadis. Baik, nah mahsanta. Wa alamatuz zanadiqah, dan tanda-tandanya zindiq. Tasmiyatuhum ahlal athari hasyawiyyah. Yuriduna bidzalika ibtalal athari. Dan zanadiqah, para zindiq, orang munafik, orang yang menampan keislamannya tapi pada hakikatnya ingin menghancurkan Islam, ini zindiq. Mereka memberi sebutan ahlul athar itu hasyawiyah, ingin merendahkan intinya. Hasyawiyah ini tembelan. Nah, intinya di sini ejekan dan hinaan. Maksud mereka ingin membatalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ini sekarang Lailah Lailatukum. Nah, Lailah Lailatukum. Ya. Baik, kemudian dilanjutkan sekarang. Kata al-muallif, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnah mujabbirah. Lailah Lailatukum, malam ini malamnya antum. Katanya di sini, dan tanda-tanda qadariyah, firqah qadariyah, mereka menyebut ahlu sunnah sebagai mujabbirah atau jabriyah. Siapa itu qadariyah? Naam. Qadariyah. Abu Sofia. Jelaskan secara ringkas siapa itu firqah qadariyah. Firqah yang mengingkari takdir. Terus? Hah? Mengingkari takdir. Terus juga? Akh Ihsan. Nah, mengingkari bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hambanya. Menurut mereka yang menciptakan perbuatan hamba siapa? Hamba itu sendiri. Nah, ya, mereka menafikan masyiatullah. Ini qadariyah. Qadariyah, ciri-cirinya itu menyebut ahlu sunnah sebagai mujabbirah atau jabriyah. Siapa itu jabriyah? Dan ya Abu Miftah. Hah? Jabriyah, siapa itu mereka? Hah? Lupa. Ini sekarang sudah kita bahas ini. Sekarang ini malam ini malam nyantum ini. Ini lembaran-lembaran kemarin yang kita baca ini sudah membahas ini semua. Jabriyah. Indak. Indaman. Indak ya Arifin. Enggak boleh lupa. Nah. Jabriyah arafna syar la li syar. Walakin li tawakkihi. Nah, wa man lam ya'rif syar minal haq yaqa'u fi. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk ikut dalam kejelekan tersebut. Walakin li tawakkihi, tapi dalam rangka berjaga-jaga. Kalau orang tidak tahu kejelekan mana yang batil, mana yang hak, niscaya akan masuk kepada kebatilan tersebut. Makanya orang kalau dibilang mengetahui tauhid luar biasa, tapi tidak tahu syirik. Maka dia tahunya yang baik aja, semuanya dianggap baik. Karena dia tidak tahu syirik, dikiranya itu pun tauhid. Makanya penting untuk kita mengetahui syar. Dalam rangka berjaga-jaga. Kita harus tahu bid'ah itu apa. Macam-macamnya. Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Wa kuntu as'aluhu anishar makhafata ayyudrikani. Ini penting. Ini termasuk manhajnya salaf. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia banyak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendekatkan diri dengan amalan apa yang bisa mendekatkan diriku dengan jannah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan ketika ini, ketika itu? Sementara Hudzaifah, adapun aku bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tentang kejelekan. Karena aku khawatir kejelekan tersebut aku jumpai. Nah, kalau sudah dijumpai tahu pencegahannya. Nah, Jabriyah. Abu Faras. Nah, mahsanta. Jabriyah kebalikannya Qadariyah. Qadariyah menafikan takdir. Menafikan kehendak Allah. Jabriyah menetapkan takdir tapi berlebihan. Sampai-sampai mereka mengatakan kita enggak punya pilihan. Yang terjadi ya sudah. Itu Allah ridai. Kita bermaksiat, kita taat, kita sholat, berzina, mencuri, puasa, semuanya apabila telah terjadi, yang itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ridho. Kalau enggak ridho, ngapain diciptakan kata mereka seperti itu? Nah, ini Jabriyah lawannya Qadariyah. Khulasah dari kedua kelompok ini, ya, karena saling bertolak belakang, maka satu dengan yang lainnya saling. Karena Ahlu Sunnah membantah ini dan membantah itu. Ketika Ahlu Sunnah membantah Qadariyah, maka Qadariyah mengatakan Ahlu Sunnah Jabriyah. Ketika Ahlu Sunnah membantah Jabriyah, Jabriyah enggak senang kepada Ahlu Sunnah, mengatakan Ahlu Sunnah Qadariyah. Khulasah kesimpulan dua kelompok ini apa? Kenapa, gimana kok mereka bisa tersesat dalam permasalahan ini? Nah, mendak ya Salman. Anak udah ngomong banyak ini barusan antum. Kok tanya apa gimana? Dua kelompok ini gimana kok? Atau pangkal kesesatan mereka itu gimana, kok bisa sampai mereka sesat seperti ini. Al-laylah laylatukum. Malam ini malamnya antum. Nah, bagi Aba Ihsan, Indaman. Nak ya Aba Farid, sahiban nadhara. Nah, sang pemilik kacamata. Ini sudah dibahas di buletin ini, kayaknya salah. Ketika antum jadi pimretnya. Hah? Abu Asma sebentar. Sebelum Abu Asma. Yang belum dulu. Endak ya Abu Rabbani. Nah, fadhal ya Abu Rabbani. Hah? Nah, ana urid al-lailah ashab an-nadhar. Ah, Dr. Udinam. Kef ini Jabriyah dengan Qadariyah ini pangkal setan mereka karena apa? Abu Asma mau pakai kacamata? Nah. Nah, fadhal ya Abu Asma. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Mereka tidak membedakan antara irada kauniyah dan irada syariah. Ini kita, sekarang kita ketemu lagi. Nah, irada syariah dan irada kauniyah. Apa itu irada syariah ya Aba Naufal? Irada syariah apa itu? Apa itu? Sesuatu yang sudah terjadi dan dicintai oleh Allah. Itu iradah syariah. Nah, berarti karena Abu Lahab itu tidak beriman, maka di situ tidak ada iradah syariah Allah, karena tidak terjadi. Seperti itu Abu Naufal. Iradah syariah. Ah, Abu Naufal. Abu Abad. Nah, irada syariah dari namanya aja insya Allah bisa. Sebetulnya jawaban Abu Nawfal sudah benar setengah, tapi salah setengah. Nah, sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi, namun namun dicintai oleh Allah. Nah, ahsanta. Irada syariah itu kaitannya dengan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini. Di sini sudah patokannya. Entah terjadi atau tidak. Pokoknya irada syariah itu keinginan Allah, kehendak Allah yang membawa konsekuensi Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu yang Allah kehendaki tersebut. Entah terjadi secara kenyataannya atau tidak. Ini irada syariah. Adapun iradah kauniyah, apa itu iradah kauniyah? Pak Bambang, kebalikannya sudah. Nah, ini antum harus paham karena ini terkait dengan sesuatu yang terjadi. Polisi nggak boleh berbuat kecuali sudah terjadi faktanya, harus diselidiki. Nah, ini kauniyah ini. Nah, apa berarti Pak Ambang? Sudah nak bantu ini? Namanya juga kauniyah. Siapa? Siapa itu namanya? Abu? Iya, siapa? Belakangnya Abu Lukman. Abu Bian. Fadhal Abu Bian, kayaknya antum mau menjawab. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Ini iradah kauniyah. Kehendak Allah yang mesti terjadi. Kalau sudah berkehendak, pasti Allah takdirkan, pasti terjadi. Entah kehendak tersebut atas perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ataupun tidak. Pokoknya yang terjadi itu adalah kehendak Allah kauniyah. Sesuatu yang Allah takdirkan berarti itu kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Nah, ya. Ketika Jabriyah dan Qadariyah tidak membedakan dua kehendak Allah ini, tersesat. Nah, Qadariyah menetapkan iradah syar'iyah faqat, bahwa Allah mencintai sesuatu. Nah, tidak menetapkan iradah kauniyah. Semua dibawa kepada iradah syariah. Sehingga kata mereka, Allah ketika menakdirkan sesuatu itu Allah cintai. Kalau perkara tersebut bukan sesuatu yang Allah cintai, berarti Allah tidak. Allah Maha Suci dari kejelekan, kata mereka. Allah berlepas diri. Gak mungkin Allah menciptakan perzinahan. Nah, ini kata mereka. Berarti Allah berlepas diri. Allah Maha Suci dari perbuatan ini. Akhirnya terjatuhlah mereka dalam kesyirikan yang dimana orang-orang kufar Quraisy pun tidak pernah menyekutukan dan berbuat syirik. Yaitu menetapkan di situ ada pencipta selain Allah. Karena ketika mereka menekan Allah tidak menciptakan perbuatan zina, namun perbuatan zina itu ada, berarti ada yang menciptakan selain Allah. Karena kata mereka, Allah tidak menciptakan zina ini. Allah Maha Suci, katanya mereka. Ya. Nah, adapun Jabriyah, mereka menetapkan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dianggap iradah kauniyah. Dan syariah. Tapi akhirnya mereka tidak menetapkan bagi makhluk adanya iradah. Mereka meyakini bahwa segala sesuatunya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Akhirnya mereka iradah syariah tidak mereka tetapkan. Artinya begini, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah cintai. Nah. Karena kita ditakdirkan, kita diciptakan berbuat ini dan itu, Allah takdirkan kita. Sudah kita enggak punya. Nah, kata mereka, kita enggak punya kehendak. Kita ini seperti mayit di depan orang yang memandikan jenazah. Gimana? Jenazah di hadapan orang yang memandikan jenazah gimana? Hah? Hah? Pasrah sudah. Mau gimana di gimanain? Kata mereka seperti Jabriyah. Baik. Pahamin ya? Qadariyah dan Jabriyah. Ya. Asal muasalnya kenapa mereka tersesat tidak memisahkan dan tidak membedakan iradah syar'iyah dan kauniyah. Taib, kalau begitu sekarang bukankah ahlussunnah, kalau adapun ahlussunnah menetapkan bahwa segala sesuatunya Allah yang ciptakan. Segala sesuatunya Allah takdirkan. Baik dan buruk, tauhid dan syirik, surga, neraka, ketaatan, kemungkaran, perzinahan, nikah. Semuanya Allah yang menciptakan. Betul ini? Betul? Betul. Kalau begitu, Allah menghendaki perzinahan tersebut terjadi. Betul? Betul? Nah, kehendak yang kauniyah. Lah kalau begitu berarti Allah kalau menginginkan itu terjadi, nah ngapain Allah menciptakan? Nah, seperti itu sekarang pertanyaannya. Loh kok Allah menciptakan sesuatu yang jelek? Man yuji. Siapa yang menjawab? Itu kalau sudah sesuatu yang jelek, Allah enggak cintai. Nah, kenapa kok masih Allah ciptakan? Man yuji. Indak ya Aba Fauzan. Kenapa Allah ciptakan? Apa? Untuk membedakan mana yang? Nah, yang pertama ini ahsan tabar lebih. Agar terbedakan mana yang betul orang jujur dalam keimanan dengan yang tidak, Allah uji. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa dari sisi takdir kauniyah harus ada kejelekan, harus ada kemaksiatan, harus ada kemungkaran? Mungkin Abang sekarang sudah bisa jawab. Kenapa Abang? Untuk apa? Mengetahui ketakwaan seseorang? Nah, ini berarti kurang lebih sama dengan jawaban Abu Fauzan. Untuk intinya, membuktikan keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, namun di situ ada hal lain juga. Nah, ahsan tabarallahu. Apa itu Abu Fairuz? Nah. Ndak ya Arif? Arif Abu Ihsan. Hah? Adanya ibadah diperintahkan beribadah, maksudnya gimana diperintahkan beribadah? Naam, ahsanta. Di balik kejelekan-kejelekan ini atau dibangun di atas kejelekan-kejelekan ini ibadah-ibadah yang besar. Yang dimana ibadah-ibadah yang besar ini kalau tidak ada kejelekan ini tidak akan bisa terwujud ibadah-ibadah yang besar tersebut. Di antaranya tadi, bagaimana orang bisa bertobat? Nah, kalau gak ada kemungkaran, gak ada kemaksiatan, semuanya taat semua. Gak ada riya, gak ada syirik, semuanya taat, semuanya tauhid, semuanya sunnah, semuanya yang baik. Kif orang mau beribadah taubat? Nah, ya kan? Bagaimana mau ada amar ma'ruf nahi mungkar? Apa yang mau diingkari? Kalau semuanya baik. Zina enggak ada, pencurian enggak ada. Bid'ah tidak ada, kesyirikan tidak ada. Akan gugur ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya. Bagaimana akan ada jihad kalau enggak ada orang kafir? Bagaimana mau akan ada jihad dengan burhan wal bayan kalau tidak ada orang munafik, tidak ada mubtadi ahlul bidah? Gugur, padahal ini ibadah-ibadah yang besar, luar biasa. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Amar ma'ruf nahi mungkar inilah ciri pertama yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang khairiyah hadil umat. Umat terbaik yang Allah ciptakan, ciri-ciri pertamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa setelahnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru setelah itu wa tu'minuna billah. Nah ini, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah munculkan ke muka bumi ini. Ciri pertamanya amar ma'ruf nahi munkar. Enggak akan mungkin ada amar ma'ruf nahi munkar kalau tidak ada kemungkaran. Apa yang mau diingat? Nah, berarti di sini kita mengetahui ketika Allah menciptakan kejelekan ada hikmah yang besar. Hikmah yang luar biasa. Nah, di sini mereka para ahlul bid'ah tidak memahami. Nah. Jadi dari sini kita mengetahui ketika Allah di situ ada padanya iradah syar'iyah, memang zatnya perbuatan tersebut Allah cintai. Adapun iradah kauniyah yang ternyata itu kemaksiatan, Allah mencintai di balik itu. Ya. Nah. Allah mencintai adanya kemaksiatan. Bukan kemaksiatan yang Allah cintai, tapi apa yang terjadi dari balik kemaksiatan tersebut Allah cintai. Ya tadi, adanya amar-amar nahi mungkar, adanya taubat, orang menyesal, orang menangis. Ini Allah cintai. Nah, berbeda dengan ketaatan, iradah syariah, tauhid, sholat, puasa, pada asal dari perbuatan ini memang Allah cintai. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan? Ini murojaah ini kita ini. Ini sebenarnya sudah berlalu, bahkan termasuk ketika akidah raziyyah. Nah, ini masih ada beberapa poin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, Lailatukum kadzalik. Harus gini lah, kalau enggak antum lupa semuanya nanti. Padahal masalah akidah ini, antum kalau keliru sedikit, antum lihat sudut lurus, kalau menyimpangnya sedikit aja, nanti kemana lurus apa? Hah? Bengkok kan terus tambah besar kan? Nah, iya sama. Ini masalah din agama seperti itu. Walaupun salah sedikit, ya namanya salah. Makanya orang semuanya isinya sunnah, tapi ada satu kebidahan, maka dia bukan ahli sunnah. Walaupun 99% dia memiliki sunnah, tapi ada 1% dia bidah. Ya ini menyimpang, tambah lama, tambah. Nah, ini agama Islam seperti itu. Maka kita berakidah, kita bermanhaj harus benar semuanya. Gimana caranya? Ya belajar. Tapi apakah sekedar belajar? Enggak. Di muroja'ah. Paham tuh ya, ikhwan? Nah, fadal. Mencegah kemungkaran, ada yang di situ bagian-bagian khusus umara, tapi banyak yang juga bisa kita lakukan. Nah, itu kisos nggak akan mungkin kita yang menegakkan. Nah, menutup tempat-tempat kemaksiatan yang secara terbuka, ya nggak bisa kita person per person yang melakukan. Sampaikan kepada umara, para pemimpin. Tapi kawan kita, ada ahl bid'ah, saudara kita, keluarga kita, anak kita, banyak, tetangga kita, sangat memungkinkan untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal lihat saja kemungkaran apa itu. Nah, perjudian di depan mata. Kalau antum yang berjudi, anak sikat. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya, ya tinggal niat. Kalau teman antum bisa merubah kemungkaran, ya wajib antum untuk merubah kemungkaran tersebut. Tapi misalnya perjudian tempat besar, di situ ada security-nya, di situ ada backing-nya, misalnya ya, laporkan ke polisi. Tergantung lihat sikonnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Baik. Ana fadhal Abu Faras. Hukum foto karyawan, ID card, identitas. Katanya ternyata ID card itu juga untuk misalnya kartu anggota serikat misalnya. Seperti itu. Iya betul ada itu. Hah? Ya kalau yang seperti itu ya gak usah. Memang wajib ikut serikat. Wajib. Nah. Enggak, kalau enggak wajib ya berarti foto tersebut enggak boleh. Karena hukum dasar, hukum asarnya atau hukum asalnya pada dasarnya bukan untuk sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, seperti itu. Kalau sekarang wajib tinggal lihat isinya syarikat itu apa. Kalau tidak ada pelanggaran syar'i, memang dibuat dalam rangka maslahat untuk mencegah mafsadah, ya sudah. Tapi kalau di situ isinya macam-macam, melanggar syar'i dan yang lainnya, ya enggak usah ikut syarikat. Harus, ya enggak usah kerja di situ. Nah, seperti itu. Baik, jadi dilihat ID card-nya itu fungsinya apa. Nah, fadhal Abu Miftah. Karena khawatir dirinya riya. Katanya Umar bin Abdul Aziz, orang meninggalkan suatu amalan karena manusia, yaitu syirik. Itu pun riya. Kalau mau meninggalkan amalan, ya lillah. Nah, sebagaimana orang berbuat karena manusia itu syirik, riya, ya sama. Nah, apalagi itu amalan kebaikan. Kenapa harus tinggalkan? Karena khawatir manusia nanti saya riya. Itu riya. Nah, sehingga gimana caranya? Jihadun nafas. Terus berbuat, tapi mentalitas, hati, niat juga terus di perbaiki, terus dikoreksi, tapi terus kita berbuat. Nah, itu seperti itu. Sehingga salah ketika orang meninggalkan sesuatu karena khawatir manusia. Akhirnya jatuh riya. Itu riya sendiri. Nah. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Semua kita apa? Membuat acara. Nah. Ramadan itu disambut bukan dengan makan-makan. Nah. Tapi dengan ketaatan, amalan soleh. Makanya bulan Syaban banyak hadis-hadis yang menyebutkan kita untuk berpuasa, ya. Yang lainnya walaupun makan-makan tidak ada. Nah, para saraf tidak melakukannya seperti itu. Nah. Baik. Fadalah anam. Hadir bagi syubhat tentang ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa ilmu syariat tidak lebih utama dari ilmu hakikat karena berdalil dengan kisahnya Musa dan Khadir. Antum tahu ya kisahnya Musa dan Khadir ya? Musa mencari ilmu di sisi Khadir. Coba lihat, ini kisah yang bagus sebetulnya kalau mau dibahas secara panjang lebar. Gak tahu di mana Khadir, karena tahu Khadir punya ilmu yang dia dimiliki di sisi Musa, mencari. Luar biasa. Nah, thalabul ilm. Nabi, Rasul, thalabul ilm. Dalam kondisi gak tahu tempatnya di mana. Sama Allah yang diberi ciri-ciri. Nih nanti kalau ada ikan keluar dari hut, dari pantai ketemu di situ. Al-muhim dalam kisah ini, kemudian Khadir melakukan beberapa hal yang menurut Musa ini suatu kemungkaran yang besar. Dan memang betul. Kata sebagian orang, tuh, ini Musa itu ilmu syariat. Khadir ilmu hakikat. Kita ini gak perlu sholat. Kita sudah sampai pada tingkatan hakikat seperti Khadir. Nah, boleh membunuh, boleh bermaksiat, karena orang tidak tahu pada hakikatnya apa yang kita lakukan. Nah, ini kan syubhatnya seperti itu. Ya, maka kita katakan yang pertama, bahwa Musa alaihi salam itu tidak terikat dengan syariatnya Khadir. Atau kebalikannya, Khadir tidak terikat dengan syariatnya Musa alaihi salam. Nah, dulu masing-masing nabi itu, ya, masing-masing rasul itu Allah utus untuk kaumnya tersendiri. Nah, ini yang pertama. Sehingga enggak bisa disamakan. Ketika Khadir membunuh seorang anak yang masih bayi, tentunya ini kemungkaran yang besar. Tapi jelaskan oleh Khadir. Apa penjelasannya? Ini bantahan kedua. Khadir melakukan itu ya karena wahyu dari Allah, selesai. Intinya wahyu dari Allah. Nah, Musa enggak tahu itu wahyu dari Allah. Seperti itu. Ya, membunuh anak karena Allah wahyukan ini anak kalau besar, orang tuanya ini orang tua yang soleh. Kalau anak ini besar jadi kafir, membikin menyengsarakan orang tuanya. Allah memerintahkan Khadir. Ya berarti yang memerintahkan Allah. Nah, kalau orang sekarang, wahyunya dari siapa? Nah, kalau Khadir Nabi, wahyu dari Allah. Nah, kalau orang sekarang yang mengatakan katanya punya ilmu hakikat, wahyunya dari siapa? Nah, seperti itu. Sementara wahyu sudah tidak ada. Wahyu itu hanya turun kepada Rasul, kepada Nabi. Nah, pada orang-orang soleh memang jelas ada dalilnya, nas. Al-Quran menceritakan memang. Walaupun tidak kepada Nabi, tapi memang ada dalilnya. Allah mewahyukan kepada ibunya Musa. Nah, Allah mewahyukan kepada Maryam. Tapi memang ada dalilnya bahwa orang-orang itu wahyu dari Allah. Lah kalau yang sekarang mana wahyunya? Dari siapa? Dalilnya mana? Yang ilmiah lah kalau ngomong akan gitu. Nah, segala sesuatunya itu ada disiplin ilmunya. Kalau masalah ngomong agama, ya harus kembali ke disiplin ilmunya. Ini kalau ada orang yang ngomong gini, coba lihat profesinya dia apa. Gitu. Pedagang, ajak ngomong dengan ilmu kedokteran, biar dia bingung. Nah, kan, gak terima dia. Pak, dagang itu gimana caranya? Begini, oh gak bisa, dagang itu dosisnya, volumenya 5 ampul. Gitu ya dok ya? Kan mereka pasti akan marah kan? Iya, oh, ilmu dagang kok dipakai. Sama bilang, sama pak. Masalah agama itu disiplin ilmunya agama, Al-Quran dan Sunnah. Nah gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.